السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني وأخواتي في الله قوم مسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pembahasan kitab Fiqhul Asma'il Husna yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Kita sampai pada nama Allah Al-Haqqu dan Al-Mubin. Al-Haqqu bisa kita terjemahkan dengan yang maha benar, sedangkan Al-Mubin yang maha mampu untuk menjelaskan. Di antaranya menjelaskan tentang kebenaran dan kebatilan. Jemaah sekalian, Syekh menyebutkan secara bersamaan dua nama ini karena dalam Al-Quran juga disebutkan bersamaan, sebagaimana akan kita sebutkan insyaAllah ayatnya nanti. Dan kata beliau, nama Allah Al-Haqq disebutkan di 10 ayat. Disebutkan di 10 ayat dalam Al-Quran. Di antaranya Surat Yunus ayat ke-32. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَذَٰلِكُمُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ فَمَاذَ بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ فَأَنَّا تُشْرَفُونَ. Maka dialah Allah Rabb kamu Al-Haqq yang maha benar. Maka apa setelah kebenaran kecuali kesesatan? Maka bagaimana bisa kalian dipalingkan? Kemudian surat Al-Hajj ayat ke-62. Allah Azza wa Jalla berfirman, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Yang demikian itu karena Allah dialah Al-Haq, yaitu hanya Dia yang berhak disembah. Dan yang mereka sembah semuanya selain Dia adalah batil. Batil lawan daripada Al-Haq. Kemudian Allah jelaskan mengapa hanya Dia yang berhak disembah. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir, dan bahwasanya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Semua selain Dia rendah. Semua selain Dia kecil, maka hanya Dia yang berhak disembah. Surat Al-Hajj ayat ke-62. Kemudian surat Al-Mu'minun ayat 116. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fata'ala Allahul Malikul Haq. La ilaha illa huwa Rabbul Arshil Karim." Maka Maha Tinggi Allah Raja yang hak. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, Rabb Arsy yang mulia. Ini di antara ayat-ayat yang menyebutkan nama Allah Al-Haq. Sebagaimana di awal-awal kitab ini Syekh telah mengingatkan kita, dalam menentukan nama atau sifat bagi Allah harus berdasarkan dalil. Adapun nama Allah Al-Mubin hanya disebutkan dalam satu ayat saja yang bergandengan dengan nama Allah Al-Haq, yaitu surat An-Nur ayat ke-25. Yauma idzi yuwaffiyahumullahu dinahumul haqqo wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Pada hari itu, yaitu di hari kiamat, Allah memberikan balasan yang sempurna, balasan yang mencukupi atas semua perbuatan mereka. Dengan balasan yang benar, dan mereka mengetahui bahwasannya Allah dialah Al-Haqqul Mubin, yang maha benar lagi maha mampu untuk menjelaskan kepada mereka. Baik, sekarang mari kita lihat satu persatu penjelasan Syekh Hafizahullah Ta'ala tentang makna Al-Haq dan Al-Mubin. Kata beliau, wa ma'na al-haq ay alladhi la shakka fihi wa la rayba. Al-haq itu maknanya adalah yang tidak ada keraguan padanya, tidak banyak, tidak pula sedikit. Jadi di sini beliau menyebutkan keraguan itu dengan dua jenis keraguan, syakkun dan raibun. Syakkun itu keraguan yang banyak, raib keraguan yang sedikit. Keraguan itu kan bertingkat-tingkat. Maka nama Allah Al-Haq artinya tidak ada keraguan padanya sedikit pun. Sedikit maupun banyak, tidak ada keraguan. La fi dzatihi, tidak pada zatnya. Wala fi asma'ihi wa sifatihi, tidak pula pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Wala fi uluhiyatihi, tidak pula pada haknya untuk disembah, uluhiyahnya. Fahuwal ma'bud bihaqqin, maka dialah yang berhak untuk disembah. Wala ma'buda bihaqqin siwahu, dan tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Fahuwa tabaraka wa ta'ala haqqun, maka dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang hak. Wa asma'uhu wa sifatuhu haqqun, nama-namanya dan sifat-sifatnya itu hak, benar adanya, tanpa ada keraguan sedikit pun. Wa af'aluhu wa aqwaluhu haqqun, perbuatan-perbuatannya, ucapan-ucapannya adalah hak. Wa dinuhu wa syar'uhu haqqun, agamanya dan syariatnya adalah hak, yang benar, yang tidak ada keraguan padanya sedikit pun, tidak mengandung kebatilan sedikit pun. Wa akhbaruha kull, wa akhbaruhu kulluha haqqun, dan kabar-kabar yang Dia sampaikan, yaitu dalam kitabnya yang mulia atau melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, adalah hak, adalah benar. Wa wa'duhu haqqun, dan janjinya benar. Wa liqa'uhu haqqun, dan perjumpaan dengannya adalah benar. Jadi semua pada diri Allah, dan semua yang datang dari Allah dalam kitabnya atau melalui sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Tidak ada kebatilan sedikit pun, kita tidak boleh ragu sedikit pun. Jadi maksudnya jemaah sekalian, penjelasan Syekh di sini bahwa Allah memiliki nama Al-Haq. Artinya kita tidak boleh ragu kepadanya sedikit pun. Dan ragu adalah lawan daripada keyakinan. Lawan daripada keyakinan. Dan lebih buruk daripada ragu adalah mendustakan. Dan itu lawan daripada membenarkan. Maka kita harus meyakini dan membenarkan Allah subhanahu wa ta'ala dan semua yang ada pada dirinya berupa zatnya, nama-namanya, dan sifat-sifatnya, dan semua yang dia kabarkan dan syariatkan kepada kita di dalam agamanya yang mulia ini. Kita tidak boleh menolak dan tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Menolak atau ragu terhadap Allah atau terhadap syariatnya adalah termasuk pembatal keislaman. Karena berarti kita tidak beriman. Allah adalah Al-Haq. Wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu bil-lail bil-iqrar bihadhihi al-ma'ani. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salat malam beliau yaitu dalam doa istiftah dengan pengakuan terhadap sifat-sifat ini. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yatahajjadu qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salat malam melakukan tahajud, beliau membaca doa istiftah, Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna. Ya Allah, milikmu lah segala pujian. Engkau lah yang maha berdiri sendiri serta mengatur langit dan bumi dan apa yang ada padanya, yaitu mengatur seluruh makhluk, mengurus seluruh makhluk. Walakal hamdu laka mulkus samawati wal ard wa ma fihinna, dan milikmu lah segala pujian, milikmu lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada padanya. Engkaulah yang maha menguasai langit dan bumi dan apa yang ada padanya, seluruh makhluk. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ard, dan milikmu lah segala pujian, engkaulah cahaya langit dan bumi. Maksudnya Allah yang memberikan hidayah, memberikan petunjuk, memberikan ilmu kepada penduduk langit dan penduduk bumi. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ard, dan milikmu lah segala pujian, engkaulah penguasa langit dan bumi. Walakal hamdu antal haq, dan milikmu lah segala pujian, engkaulah al-haq. Nah, mulai dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang makna yang terkandung di dalam nama Allah al-haq. Walakal hamdu antal haq, dan milikmu lah segala pujian, engkaulah al-haq. Wa wa'dukal haq, dan janjimu adalah benar. Wa liqa'uka haqqun, perjumpaan denganmu adalah benar. Yaitu yang Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an dan melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan berjumpa dengannya, kita tidak boleh ragu sedikit pun. Wa qauluka haqqun, dan ucapanmu benar. Wal jannatu haqqun, dan surga itu benar. Wan naru haqqun, dan neraka itu benar. Maksudnya benar adanya, tidak ada keraguan padanya. Tidak boleh kita ragu sedikit pun dengan adanya surga dan neraka. Wan nabiyyuna haqqun, dan para nabi itu benar. Umat Islam harus mengimani seluruh para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam. Adapun syariat yang kita jalankan adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu disebutkan wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Wa sa'atu haqqun, dan hari kiamat itu benar. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu. Kemudian kita baca, ya Allah, kepadamulah aku berserah diri, aku tunduk patuh. Wabika amantu, kepadamulah aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepadamulah aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan hanya kepadamulah aku kembali. Aku selalu bertobat kepadamu. Wabika khasamtu, dan denganmulah aku berselisih, yaitu berselisih dengan orang-orang yang menentang Allah. Maka kita berselisih dengan mereka dengan Allah. Maksudnya kita gunakan hujjah dan pertolongan Allah untuk menghadapi mereka. Wa ilaika hakamtu, kepadamulah aku berhukum. Kewajiban seorang muslim untuk berhukum dengan seluruh syariat Allah Azza wa Jalla. Faghfir lima qaddamtu wa ma akhartu, maka ampunilah dosaku yang telah lalu maupun yang akan datang. Jemaah sekalian, dari lafaz yang panjang ini kita baru masuk pada lafaz doa. Jadi sebelumnya itu apa? Itulah namanya tawassul. Itulah namanya tawassul. Dan ini tawassul yang paling bagus, yaitu kita bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Begitu pula dengan amalan kita. Kita sampaikan kepada Allah, kita telah beriman, kita bertawakal kepadanya. Ini tawassul yang paling baik. Dengan nama-nama dan sifat Allah, kemudian dengan keimanan dan amalan kita kepadanya. Adapun bertawassul dengan cara meminta kepada orang yang sudah wafat, maka itu adalah bid'ah sekaligus syirik. Bid'ah yang sampai tingkat syirik. Kenapa bid'ah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencontohkan. Kenapa syirik? Karena doa itu ibadah. Tidak boleh dipersembahkan walaupun hanya sebagai perantara untuk selain Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau mereka meyakini orang yang sudah wafat itulah yang mengabulkan doa mereka. Maka itu adalah termasuk kesyirikan. Jadi ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari doa ini. Tawassulnya lebih panjang. Pujian kepada Allah itu lebih panjang daripada permintaan kita agar doa kita dikabulkan. Dan permintaan yang paling penting dalam hidup kita adalah memohon ampunan Allah. Karena apabila Allah telah mengampuni kita, Allah akan bukakan untuk kita kebaikan dunia dan akhirat. Wa ma astrartu wa ma a'lantu, dan ampunilah dosaku yang aku sembunyikan dan aku lakukan terang-terangan. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Masih ditutup lagi dengan tawassul. Masih ditutup lagi dengan tawassul. Engkaulah yang maha mengedepankan atau maha mengakhirkan. Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ini adalah doa yang padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawassul kepada Allah dengan menyebutkan sifat-sifatnya yang terkandung di dalam namanya Al-Haq. Adapun Al-Mubin, Syekh menyebutkan dua makna. Yang pertama, kata beliau, wa ma'nal mubin ay al-mubin li ibadihi sabilar rasyadi al-muwaddi lahum al-a'mal as-salihah allati yanaluna biha as-thawaba wal a'mal as-sayyi'ah allati yanaluna 'alayha al-'iqabah. Al-mubin itu maknanya adalah yang maha menjelaskan kepada hamba-hambanya jalan hidayah, yang menerangkan kepada mereka amal-amal soleh dan pahala yang akan mereka dapatkan, dan sebaliknya juga menerangkan kepada mereka amal-amal yang buruk dan dosa-dosa yang mereka, amal-amal yang buruk dan hukuman yang akan mereka dapatkan apabila mereka melakukan dosa tersebut. Jadi ini makna yang pertama. Allah menjelaskan kepada kita jalan hidayah, dan Allah terangkan kepada kita yang mana saja amal soleh itu dan apa saja pahalanya, dan sebaliknya yang mana saja amal-amal buruk itu dan apa ganjarannya, hukumannya. Dan ini kita dapatkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, karena hakikat As-Sunnah itu adalah wahyu Allah Azza wa Jalla juga. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-26, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaikum wallahu alimun hakim. Allah ingin menjelaskan kepada kalian dan memberi petunjuk kepada kalian sunnah-sunnah umat-umat sebelum kalian, maksudnya para nabi dan rasul. Yang baik-baik dari para nabi dan rasul semuanya Allah ajarkan kembali kepada kita. Tentu semuanya baik yang ada pada nabi dan rasul, hanya saja sebagian tidak Allah ajarkan kepada kita karena disempurnakan dengan syariat kita. Dan Allah ingin memberi hidayah agar kalian bertobat dan menerima tobat kalian. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha hikmah. Kemudian surat At-Taubah ayat 115. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun innallaha bikulli syai'in alim. Dan tidaklah Allah menyesatkan suatu kaum setelah Allah memberikan hidayah kepada mereka sampai Allah menjelaskan kepada mereka apa yang seharusnya mereka jauhi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maksud ayat ini jemaah sekalian, satu kaum itu tidaklah dihukumi tersesat oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah berikan hidayah kepada mereka sampai mereka melanggar sesuatu yang telah Allah jelaskan kepada mereka atau sesuatu yang sudah mereka ketahui bahwa itu salah. Artinya, orang yang melakukan kesalahan sebelum dia ketahui, padahal dia berusaha untuk belajar, maka dia mendapatkan pemaafan dari Allah. Ini terkandung di dalam namanya Al-Mubin. Makna yang kedua, wa min ma'anil mubin ayat kata Syekh, termasuk makna Al-Mubin ayat al-bayyin amruhu fil wahdaniyah, yaitu yang jelas urusannya dalam keesaannya. Al-Mubin, makna yang kedua adalah yang sangat jelas kita mengenal keesaannya. Tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada kesamaran. Fahuwal ilahul haqqul mubin la syarikalah. Maka dia adalah sesembahan yang hak, yang jelas dialah yang berhak disembah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Jadi makna yang kedua, Al-Mubin itu maknanya adalah dialah yang Maha Esa, satu-satunya yang berhak disembah. Itu jelas sekali, tidak ada kesamaran padanya, tidak ada keraguan padanya. Siapa saja yang menggunakan akal sehatnya, sebodoh apapun dia, walaupun dia bukan orang yang cerdas, tapi dia masih punya akal sehat, dia akan paham bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Dan Allah telah menjelaskan kepada kita jemaah sekalian berbagai macam hujjah untuk menjelaskan hal tersebut. Berbagai macam hujjah untuk menjelaskan hal tersebut. Jadi hujjahnya begitu terang sehingga mudah kita pahami bahwa hanya Allah yang berhak disembah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Di sini Syekh menyebutkan ada 7 bentuk hujjah. Dan ini bukan sebuah pembatasan. Tujuh bentuk hujjah yang ada dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang Allah, dialah al-ilahul haqqul mubin, yang berhak disembah, yang sangat terang, sangat jelas, hanya dia yang berhak disembah. Yang pertama adalah keesaannya dalam rububiyah, yaitu kita dapati dalam Al-Quran Allah menjelaskan kepada kita keesaannya dalam rububiyah, bahwa hanya dia yang maha menciptakan, hanya dia yang memberikan rezeki, hanya dia yang memberikan nikmat, hanya dia yang mengatur seluruh makhluk. Tidak ada selain dia yang melakukannya. Inilah makna keimanan kita terhadap rububiyah Allah, yaitu mengimani Allah sebagai Rabb yang mencipta, memberi rezeki, memberikan nikmatan, yang mengatur, menguasai seluruh makhluk. Tidak ada sekutu baginya. Maka, kalau begitu, tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Konsekuensinya, seharusnya, jika kita punya keimanan terhadap rububiyah, kita pun harus mengimani tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Dalam surat Al-Hajj, mulai dari ayat ke-61, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang sifat-sifat rububiyah, dan penegasan pemilik sifat-sifat rububiyah itulah yang berhak untuk disembah. Dzalika bi anna Allah yulijul laila bi fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa anna Allah sami'un basir. Yang demikian itu, dialah Allah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Allah yang mengatur perputaran waktu, dia yang menakdirkan adanya siang, setelah itu dia takdirkan adanya malam. Dan ketika dia telah menetapkan masuknya waktu malam, tidak seorang pun yang dapat mencegahnya. Anda salah, tidak benar. Jadi ini ajaran Islam. Ini adalah ajaran Islam, dan inilah kandungan la ilaha illallah. La ma'budu haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi kemudian muncul segolongan orang yang terpengaruh pemahaman liberal. Mereka bilang ajaran seperti itu intoleran. Subhanallah. Berarti mereka mau bilang Allah itu intoleran, Al-Quran intoleran, Nabi Muhammad SAW intoleran, seluruh ulama Islam adalah intoleran, karena mengajarkan apa yang Allah ajarkan di dalam kitabnya. Bahkan inilah inti ajaran Islam yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Jadi jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran penting. Allah mengajarkan kepada kita untuk mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Tidak peduli mereka mau mencap intoleran, radikal, kadrun, wahabi, terserah. Kita hanya menyampaikan apa yang Allah katakan. Justru seharusnya mereka yang disebut intoleran karena menolak ketetapan Sang Pencipta yang menciptakan mereka, yang memberikan rezeki untuk mereka, yang mencurahkan segala nikmat untuk mereka, yang menguasai mereka, yang mengatur mereka. Tapi mereka menyombongkan diri kepadanya. Mereka seakan tidak lagi membutuhkannya, padahal itu tidak mungkin. Tidak sekejap pun manusia lepas dari kebutuhan terhadap Allah. Sehingga jemaah sekalian, kalau ada seorang muslim yang berpemahaman seperti itu, maka Islamnya batal. Kalau ada orang yang mengatakan, jika kita hanya membenarkan Allah dan menyalahkan selain Allah, maka itu intoleran, Islamnya batal. Kenapa? Karena berarti dia mendustakan ayat ini. Dan juga mendustakan la ilaha illallah. Menentang Allah dengan penentangan terbesar. Itulah pendustaan terhadap la ilaha illallah. Islamnya batal. Kalau mereka mengatakan tidak boleh menyalahkan sesembahan selain Allah, atau tidak boleh menyalahkan agama selain Islam, maka Islamnya batal. Karena semua agama selain Islam mengajarkan peribadahan kepada selain Allah. Maka membenarkan agama selain Allah, membenarkan agama selain Islam, dan membenarkan peribadahan kepada selain Allah adalah pembatal keislaman. Karena itu berarti mendustakan ayat ini, dan banyak ayat dalam Al-Quran, begitu pula banyak hadis Nabi SAW, dan bahkan mendustakan pokok terpenting dari agama Islam, yaitu syahadat la ilaha illallah. Kemudian ayat berikutnya, ini masih di surat Al-Hajj. Alam tara anna allaha anzala minas sama'i ma'an. Allah masih mengajak kita berpikir, mengapa hanya Allah yang berhak disembah? Semua yang disembah selain dia itu batil. Tidakkah kamu melihat? Anna allaha anzala minas sama'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarra. Bahwasannya Allah yang menurunkan dari langit itu air, maka bumi kemudian menjadi hijau. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha mengetahui. Tidak ada selain Allah yang dapat menurunkan hujan dari langit. Tidak pula ada selain Allah yang dapat menumbuhkan tanaman. Ini bagian dari keyakinan terhadap rububiyah Allah. Jadi kalau kita meyakini ada selain Allah yang bisa merubah waktu siang ke waktu malam, atau waktu malam ke waktu siang, dan ada selain Allah yang bisa menurunkan hujan, dan ada selain Allah yang bisa menumbuhkan tanaman, maka itu termasuk pembatal keislaman. Termasuk dosa kekufuran yang tidak dilakukan oleh orang musyrikin jahiliyah. Jadi kalau ada muslim yang punya keyakinan seperti itu, dia lebih parah daripada musyrikin jahiliyah. Karena jemaah sekalian, konteks ayat ini sedang mengajak orang-orang musyrik itu berpikir. Orang-orang musyrik di masa Nabi SAW. Kalau kalian sudah mengimani Allah itu yang menetapkan waktu siang dan malam, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menumbuhkan tanaman, lalu kenapa kalian menyembah selain Allah? Jadi kesyirikan mereka cuma satu di sini, yaitu menyembah kepada selain Allah. Adapun meyakini rububiyah Allah, mereka tidak berbuat syirik. Tapi tidak sedikit orang yang mengaku muslim, syiriknya dua-dua ini sekaligus. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa innallaha lahuwal ghaniyyul hamid. Miliknya lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dan sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Dialah pemilik langit dan bumi dan semua isinya. Artinya, bodoh sekali kalian kalau menyembah kepada selain Allah yang tidak punya apa-apa. Hanya Allah pemilik langit dan bumi dan seluruh isinya. Hanya Dia yang maha kaya lagi maha terpuji. Tidak punya kekurangan sedikit pun. Sehingga sangat bodoh kalau kalian menyembah makhluk yang lemah, yang tidak punya apa-apa, yang fakir, yang miskin, yang tercela. Alam tara anna Allaha sakhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrihi wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'ala al-ardi illa bi idznihi. Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah yang mengatur untuk kalian apa yang ada di bumi? Allah yang menganugerahkan kepada kalian, Allah yang menundukkan untuk kalian apa yang ada di bumi. Dan perahu yang berlayar di lautan itu dengan urusannya, dengan takdirnya, dengan izinnya. Wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'ala al-ardi illa bi'iznihi. Dan dialah yang menggenggam langit agar tidak jatuh ke bumi kecuali dengan izinnya, yaitu kelak di hari kiamat langit itu akan jatuh menimpa bumi. Bayangkan jemaah sekalian, kalau kita lihat langit ini sebenarnya jauh lebih besar daripada bumi, dan di atasnya ada malaikat yang jumlahnya sangat-sangat banyak. Dan kita tidak bisa melihat tiang daripada langit, tapi dia bisa berdiri kokoh di atas kita. Siapa yang menggenggamnya? Siapa yang memegangnya? Selain Allah Azza wa Jalla. Dan suatu hari Allah akan runtuhkan langit itu menimpa bumi kita, yaitu hari kiamat. Namun yang merasakan dahsyatnya hari kiamat hanyalah orang-orang yang tidak beriman. Sebagaimana firman Allah, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ah illa ala syirarin nas. Tidaklah terjadi hari kiamat kecuali menimpa seburuk-buruk manusia. Seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang tidak beriman. Kemudian innallaha bin nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah terhadap manusia maha lembut lagi maha penyayang. Wa huwa alladhi ahyaakum tsumma yumiitukum tsumma yuhyiikum innal insana lakafur. Dan dialah yang menghidupkan kalian, kemudian mematikan kalian, kemudian akan menghidupkan kalian kembali. Sesungguhnya manusia itu benar-benar ingkar kepada Allah. Surat Al-Hajj ayat 61 sampai 66. Ini dalil-dalil yang menjelaskan kepada kita rububiyah Allah, bahwa Dia esah dalam rububiyah, maka hanya Dia yang berhak disembah. Juga surat Yunus ayat 31-32. Qul may yarzuqukum minas samai wal ardi. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yamliku sam'a wal absara. Dan siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Maksudnya Allah mengeluarkan, Allah menciptakan yang hidup dari air mani yang mati, dan Allah menciptakan yang mati, yaitu mengeluarkan air mani itu dari makhluk yang hidup. Wa mayudabbirul amr. Dan siapa yang mengatur segala urusan? Fasayakulunallah. Maka mereka akan menjawab, Allah. Fakul afala tattakun. Maka katakan kepada mereka, lalu mengapa kalian tidak bertakwa? Fadhalikumullahu rabbukumul haq. Maka dialah Allah Rabbmu yang hak, yang maha benar. Hanya Dia yang berhak disembah. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Dan tidaklah ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Yaitu siapapun yang menyembah kepada selain Allah, maka dia telah tersesat. Fa anna tusrafun, maka bagaimana mungkin kalian dipalingkan? Maksudnya, kalian sudah tahu Allah pemilik sifat-sifat rububiyah yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan bumi, yang menguasai pendengaran dan penglihatan, yang menciptakan, yang mengatur urusan. Tapi kenapa kalian masih menyembah kepada selain Allah? Ini jemaah sekalian, yang pertama. Hujjah yang pertama, yang menerangkan hanya Allah yang berhak disembah, yaitu keesaannya dalam rububiyah. Yang kedua, dzikruhu subhana li asma'ihil husna wa sifatuhul ula addalah ala kamalihi wa jalalihi wa azamatihi. Allah menyebutkan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia, yang menunjukkan kepada kesempurnaannya, keagungannya dan kebesarannya. Wa annahul mustahiqqu lil ibadah wahdahu duna siwah. Maka hanya dia yang berhak disembah, yang satu saja, bukan selainnya. Jemaah sekalian, ini bentuk hujjah yang kedua. Penyebutan tentang nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha mulia. Dan ketika kita mempelajari nama dan sifat Allah itu, maka kita pun mengenal Allah pemilik kesempurnaan, keagungan dan kebesaran. Kalau begitu, hanya dia yang berhak disembah. Dan inilah yang dibahas oleh Syekh dalam kitab ini. Kitab ini membahas tentang nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifat yang maha mulia. Tujuan paling tingginya apa? Agar kita semakin yakin, semakin kuat keimanan kita bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Dan ini Allah sebutkan dalam banyak ayat dan hadis. Di antaranya dalam ayat kursi. Nanti bisa dipelajari lagi ayat kursi. Allah sebutkan 5 nama. Satu ayat saja sampai 5 nama. Dan Allah sebutkan lebih dari 20 sifat. Makanya ayat kursi itu jemaah sekalian adalah ayat yang paling mulia, yang paling agung dalam Al-Quran. Kenapa? Karena isinya hanya tentang Allah, tentang nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Ayat yang singkat itu berisi 5 nama Allah dan lebih dari 20 sifat. Makanya ayat kursi adalah ayat yang paling mulia. Kemudian surat yang paling mulia adalah Al-Fatihah. Juga karena di dalamnya terkandung banyak nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hujjah yang ketiga untuk menjelaskan hanya Allah yang berhak disembah, maka Allah menyebutkan kepada kita banyak kenikmatan yang dia berikan kepada kita. Di antaranya di dalam surat An-Nahl banyak sekali Allah sebutkan, sampai-sampai sebagian ulama menamakan An-Nahl itu adalah suratun ni'am, surat yang bernama nikmat-nikmat. Karena banyaknya nikmat yang Allah ingatkan kepada kita, yang Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian inti daripada penyebutan nikmat-nikmat itu kata Syekh adalah agar kita memahami hanya Allah yang berhak disembah. Dan Allah menutup penyebutan nikmat-nikmat itu dengan kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Demikianlah Allah sempurnakan nikmatnya atas kamu agar kamu berislam, tunduk patuh kepada Allah, menyembah hanya kepadanya, dan tidak menjadi orang musyrik atau orang kafir. Fa in tawallaw fa innama 'alaikal balagul mubin. Kalau mereka berpaling, maka bagimu wahai Muhammad hanyalah menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Kemudian Allah ingatkan orang-orang yang mengetahui nikmat Allah kemudian mereka ingkari, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Semua orang kafir adalah orang yang tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian yang keempat, Allah menyebutkan tentang pengabulan doa orang-orang yang kesusahan, dan Allah hilangkan segala kesulitan yang menimpa mereka. Maka Allah tegaskan tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali Allah. Surat An-Naml ayat ke-62, Allah berfirman, Amma yujibul muttarra idza da'ahu. Siapakah yang maha mampu mengabulkan doa orang yang kesusahan ketika dia berdoa kepadanya? Wa yakshifus su'a, dan siapakah yang maha mampu menghilangkan keburukan? Wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan siapakah yang maha mampu menjadikan kalian para khalifah di muka bumi? Para khalifah di muka bumi maksudnya menjadikan kalian bergenerasi. Generasi setelahnya adalah pengganti generasi sebelumnya. A'ilahu ma'allah, kalau begitu, adakah yang berhak disembah bersama Allah? Qalila ma tadhakkarun, sangat sedikit kalian mengambil pelajaran. Jadi jemaah sekalian, ini juga konteksnya sama, mengingatkan orang-orang musyrik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Allah sebutkan tiga hal di sini terkait sifat rububiyahnya yang semuanya diyakini orang musyrik. Pertama, hanya Allah yang maha mampu mengabulkan doa orang yang kesusahan. Ini diyakini oleh orang musyrik. Yang kedua, hanya Allah yang maha mampu menghilangkan segala kesusahan. Yang ketiga, hanya Allah yang menciptakan manusia bergenerasi berketurunan. Tiga ini, maksud ayat ini adalah kalian sudah yakini. Tapi kenapa kalian menyembah kepada selain Allah? Sekarang bandingkan dengan orang yang mengaku Muslim hari ini. Sebagian orang yang berbuat syirik masih mengaku Muslim. Dia berdoa, berarti dia menyembah kepada, dia berdoa kepada selain Allah, berarti dia menyembah kepada selain Allah. Dia menyembelih untuk selain Allah, berarti dia menyembah kepada selain Allah. Bersamaan dengan itu, dia pun meyakini makhluk yang dia ibadahi tersebut yang maha mampu menolong dia dari segala mara bahaya. Jadi lebih beriman orang musyrik di zaman jahiliyah daripada dia. Kemudian yang kelima, Allah mengabarkan kepada kita tentang dirinya bahwa dialah An-Nafi Ad-Dar, yang maha mampu memberikan manfaat, yang maha mampu menimpakan mudarat. Al-Mu'ti Al-Mani, yang maha memberi serta maha menahan. Wa anna man siwahu la yamlik syai'an min dhalika li nafsihi wala li ghairihi, dan bahwasannya selain dia tidak punya kuasa apapun dari hal tersebut bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Maksudnya segala sesuatu selain Allah tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa pula memberi mudarat kecuali dengan izin Allah. Segala sesuatu selain Allah tidak bisa memberi, tidak bisa menahan atau mencegah kecuali dengan izin Allah. Segala sesuatu selain Allah tidak bisa melakukan itu, tidak bagi diri mereka apalagi kepada orang lain. Bagaimana mungkin mereka disembah? Itu kan kebodohan namanya. Sebagaimana firman Allah, Kul afara'aitum ma tad'una min dunillahi. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, terangkan kepadaku yang kalian sembah selain Allah. In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri? Apabila Allah menghendaki untuk menimpakan kemudaratan kepadaku, apakah mereka sanggup mencegah kemudaratan itu? Tentu mereka tidak sanggup. Au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati? Atau apabila Allah menghendaki untuk memberi rahmat kepadaku, apakah mereka bisa mencegah rahmat Allah? Tentu mereka tidak bisa. Kul hasbi Allah, katakan wahai Muhammad, cukup bagiku Allah, yaitu sebagai penolong. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, hanya kepadanya lah makhluk bertawakal. Surat Az-Zumar ayat ke-38. Maka hanya Allah yang berhak disembah kalau begitu. Hujjah yang ke-6, Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita tentang kedetailan penciptaannya terhadap makhluk. Dan betapa menakjubkannya penciptaan Allah terhadap alam ini. Itu disebutkan dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat Ghafir ayat ke-63. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu alladhi ja'ala lakumul arda qararan. Allah yang menjadikan untuk kalian bumi ini qararan, diam, tidak bergerak, sehingga kalian bisa tinggal padanya. Jadi Allah ingatkan kita, Allah bukan hanya ciptakan bumi, tapi Allah buat bumi itu supaya kalian bisa tinggal di atasnya. Allah jadikan dia tenang, diam. Wassama'a bina'a, dan Allah menjadikan langit sebagai atap daripada bumi itu. Allah tahan, Allah tidak lepaskan. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum, dan Allah yang membuat rupa kalian serta memperbagus rupa kalian. Warazaqakum minat thayyibat, dan Allah memberikan rizki kepada kalian dari yang baik-baik. Subhanallah. Allah bukan hanya menciptakan rupa kita, tapi Allah jadikan rupa yang baik. Allah bukan hanya memberi rizki kepada kalian, kepada kita, tapi Allah jadikan rizki kita dari yang baik-baik. Jadi detail Allah jelaskan kepada kita. Dzalikumullahu rabbukum, maka dialah Allah Rabb kamu. Fatabarakallahu rabbul alamin, maka maha berkah Allah Rabb seluruh makhluk. Kemudian yang ketujuh, ini yang terakhir. Allah mengabarkan kepada kita hinanya dan lemahnya semua yang disembah selain Allah, dan bahwasannya mereka tidak punya apapun, tidak punya kuasa sedikit pun. Allah jelaskan kepada kita agar kita sadar hanya Allah yang berhak disembah. Di antaranya dalam surat Al-Hajj ayat 73-74. Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu. Wahai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah perumpamaan itu. Innal ladhina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah semuanya tidak sanggup menciptakan seekor lalat walaupun mereka bersatu untuk melakukannya. Lihatlah jemaah sekalian, betapa lemahnya, betapa hinanya semua yang disembah selain Allah. Andai mereka bersatu sekalipun untuk menciptakan seekor lalat, mereka tidak akan sanggup. Karena jemaah sekalian, mencipta itu artinya membuat sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali, kemudian menjadi ada. Maka tidak seorang pun yang bisa melakukannya kecuali Allah. Adapun yang dilakukan makhluk, menciptakan pesawat, menciptakan mobil, menciptakan HP, itu pada hakikatnya bukan mencipta, tapi merubah bentuk. Karena pesawat, mobil, dan HP bukan sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali. Dia sudah ada, tapi dalam bentuk lain. Dalam bentuk besi, kabel-kabel, aluminium, dan lain-lain. Kemudian dirangkai, dirubah menjadi pesawat, dirubah menjadi mobil, dirubah menjadi HP. Hakikatnya mereka tidak mencipta. Hakikatnya mereka tidak mencipta. Mencipta itu maknanya adalah mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali, kemudian menjadi ada. Maka hanya Allah yang bisa melakukannya. Tidak ada yang bisa melakukannya selain Allah, walaupun seluruh makhluk bersatu untuk menciptakan seekor semut, atau seekor lalat, atau seekor burung, mereka tidak akan sanggup melakukannya. Wa iyaslubhumu dzubabu syai'an la yastankidhuhu minhu, bahkan kata Allah, andai lalat merampas sesuatu dari sesembahan-sesembahan mereka itu, dari patung-patung mereka, maka mereka tidak akan bisa menyelamatkannya kembali dari lalat itu. Da'ufat talibu wal matlub, lemahlah yang menyembah dan yang disembah. Ma qadarullaha haqqa qadri, innallaha laqawiyyun aziz. Mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Maksudnya jemaah sekalian, orang-orang musyrik itu masih memuliakan Allah. Mereka masih cinta kepada Allah, mengakui Allah. Tapi mereka tidak lakukan dengan sebenar-benarnya. Apalagi yang tidak punya iman kepada Allah sama sekali. Kemudian Allah tegaskan, sesungguhnya Allah laqawiyyun aziz, yang maha kuat lagi maha perkasa. Walhamdulillah, mungkin ini saja yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Barangkali sampai sini ada pertanyaan, saya persilahkan. Apakah hujan buatan itu batil? Hujan buatan itu kan ambil air dari bawah kemudian dilempar dari atas. Apanya yang batil di situ? Boleh-boleh saja, tidak masalah. Kalau ada daerah membutuhkan air, kita ambil air dari tempat lain kemudian kita guyurkan ke situ. Bahkan itu amal soleh. Itu adalah amal soleh. Kita bantu mereka. Ya. Atau mungkin ada kebakaran hutan, maka kita buatlah hujan buatan. Bukan hujan beneran, cuma ambil air dari sungai atau dari laut kemudian kita siramkan ke hutan itu. Itu amal soleh justru. Ya. Apakah melagukan Asmaul Husna 99 nama Allah diperbolehkan? Hendaknya dihindari, karena tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ini di satu sisi, dan di sisi yang lain mungkin ada nada-nada yang tidak pantas. Apalagi kalau diiringi dengan alat musik yang sudah jelas maksiat. Dan juga di sisi yang lain, 99 nama Allah yang biasa mereka lagukan itu berdasar dari hadis yang dhaif. Walaupun kebanyakan, mayoritas ada hadis sahihnya, tapi urutan 99 nama yang biasa dilakukan itu hadisnya dhaif. Sehingga ada 1-2 nama Allah di dalamnya yang tidak didukung oleh hadis sahih. Seperti Al-Muntaqim. Al-Muntaqim, tidak ada dalil sahih yang menunjukkan itu nama Allah. Tapi itu masuk dalam 99 nama Allah yang biasa mereka nyanyikan. Jadi hendaklah dihindari. Hukum menyimpan album foto atau gambar bernyawa meskipun tidak dipajang. Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, alla tada'a timsalan illa tamastahu wa la qabran musyrifan illa sawaitahu. Jangan kamu biarkan ada makhluk, gambar makhluk bernyawa atau patung kecuali engkau hancurkan, engkau rusak. Dan jangan engkau biarkan kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Maka hadis ini menunjukkan disimpan pun tidak dibolehkan. Lagi pula apa gunanya disimpan? Yang diperbolehkan itu kalau ada kepentingan atau hajat yang besar. Contoh membuat KTP atau paspor dan yang semisalnya. Apakah boleh dalam membaca zikir pagi dan petang terputus mengerjakan sesuatu kemudian kita lanjutkan kembali setelah selesai di bacaan terakhir? Boleh, tidak masalah insyaallah ta'ala. Bagaimana dengan keluarga yang berbeda-beda agama? Apakah kita wajib bersilaturahmi ke rumahnya? Kita ke rumahnya untuk berdakwah, itu hendaklah yang harus kita lakukan. Dan orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Jadi ada syarat berbuat baik kepada orang kafir. Kata Allah, mereka tidak memerangi kalian karena agama kalian, tidak pula mengusir kalian dari negeri kalian, dan berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, berbuat baik itu hanya dalam perkara duniawi. Seperti mereka lapar, kita kasih makan, kita kasih beras, kita kasih uang belanja, kita kasih uang beli obat-obatan, dan lain-lain. Tidak boleh dalam urusan agama mereka. Contoh, mereka mau merayakan hari keagamaan mereka, hari raya mereka. Maka kita gak boleh bantu. Kalau kita membantu, itu berarti menolong dalam berbuat dosa. Bukan toleransi. Itu bukan toleransi. Itu berarti menolong dalam berbuat dosa. Jadi, boleh kita berbuat baik kepada mereka, apalagi masih keluarga, dan hadirkan dalam hati kita niat. Kita ingin menarik hati mereka dengan perbuatan baik kita kepada mereka, supaya kalau kita nasihati, mereka mau dengar. Dan ini metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan bukan keluarga, jangankan keluarga, bukan keluarga pun kita dianjurkan untuk melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali memberi hadiah-hadiah yang besar kepada orang-orang kafir untuk melunakkan hatinya agar dia mau menerima Islam. Iya. Itu yang harus kita lakukan. Jadi ada batasannya, jangan sampai kita hadiri acara-acara mereka yang maksiat, apalagi yang mengandung kekufuran dan kesyirikan. Iya. Walhamdulillah, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.